Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata liman a'azzanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Idhaful Qari bi Ta'liqat 'ala Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita masuk di bab yang baru. Qala al-imam al-syeikh Dr. Salih al-Fawzan hafizahullah, al-imanu bi'adabil qabri, iman terhadap azab kubur. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, wal-imanu bi'adabil qabri wa munkarin wa nakirin. Di antara akidah ahli sunnah yang wajib untuk diyakini setiap insan, yaitu beriman kepada azab kubur dan juga beriman dengan malaikat munkar dan nakir yang nanti akan bertanya di dalam kubur, bertanya kepada mayit. Qala Syekh Abdullah Ta'ala, kadzalika min aqidati ahli sunnati wal jama'ati al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imil qabri. Demikian juga termasuk akidah ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah, adalah beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur. Beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur. Fal mayyitu imma an yu'adzab fi qabrihi, maka mayyit kadang dia bisa jadi dia diazab di kuburnya. Bisa jadi dia wa imma an yun'am. Bisa jadi dia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Jadi kemungkinannya cuma ada dua. Mendapatkan azab karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan ketika di dunia, atau kemungkinan yang kedua dia mendapatkan nikmat di dalam alam kuburnya. Tayyib. Ila an yub'atsa yaumal qiyamati, sampai nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat. Sampai nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat. Naam. Jadi kemungkinannya cuma ada dua, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwasanya terkait dengan alam kubur, al-qabru raudatun min riyadil jannati ahufratun min hufarin nari. Kubur itu adalah sebuah taman dari taman-taman surga, atau hufratun min hufarin nar, atau sebuah lubang jurang dari jurang neraka, lubang dari lubang neraka. Kemungkinannya cuma ada dua. Dan seorang mukmin itu insya Allah akan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Ketika dia memiliki amalan-amalan soleh. Adapun kafir, munafikun, maka mereka akan mendapatkan azab di dalam alam kuburnya. Ila yaumil qiyamati, ila an yub'atha yaumil qiyamati. Kata syahwir Allah, ini sampai nanti pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat. Baik, hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, walaupun dalam sanadnya ada kecacatan, tapi maknanya sahih. Kubur itu cuma ada dua kemungkinan saja. Baik. Kata Syekh Abdullah Ta'ala, wal qabr huwa manzilatun baina dunya wal akhirah. Kubur itu adalah tempat kedudukan antara dunia dengan alam akhirat. Ya. Sehingga kalau disebut dengan kubur, Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya kalian masuk ke dalam alam kubur. Jadi di dalam alam kubur itu cuma sekedar berkunjung sementara. Tidak selamanya mau di alam kubur. Karena itu akan menjadi perantara menuju alam akhirat. Perantara menuju alam yang lebih abadi lagi. Sehingga dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Dalam artian kalian cuma singgah di alam kubur. Walidzalika yusamma bil barzakh. Sehingga kubur itu nama lainnya alam barzakh. Nama lain dari kubur alam apa? Barzakh. Fal mayyitu apa? Kata beliau, karena barzakh huwa al-ajizu baina hajizu baina syai'ain. Karena barzakh ini adalah pembatas antara dua perkara. Ya. Barzakh ini pembatas antara dua perkara, sehingga dikatakan alam barzakh. Kenapa? Karena ya, kubur itu akan membatasi seorang insan. Ya. Antara alam dunianya dengan alam akhiratnya. Ya, khadaliman azinillah yakum, sehingga dinamakan alam barzah karena barzah itu artinya pembatas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-19, ya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengalirkan dua buah lautan, yang Allah Subhanahu wa taala keduanya lautan tersebut dalam keadaan apa? Ketemu, bertemu, berjumpa kedua lautan tersebut. Ya. Marajal bahrain yaltaqiyan, lautannya mengalir antara laut yang sana, laut yang sini yang berbeda, ketemu di sebuah pertemuan di air. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Tapi di antara keduanya ada barzakhnya, pembatasnya. Ya. Yang la yabghiyan, keduanya tidak saling menyeberang. Kita kadang lihat di laut yang sana biru sekali, yang sini tidak. Ada batasnya, ya, tidak saling menyeberang. Yang sini hampur ke sini, yang ini hampur ke sini, tidak. Masing-masing ada batas. Dua-duanya mengalir, dua-duanya berjalan. Ini diantara maha agungnya Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebesaran Allah di lautan. Wailah sama-sama, yang ini asin, yang sini asin. Sini ada ikannya, sini ada ikannya. Tapi tidak ketemu antara laut yang satu dan laut yang lainnya. Di sini dikatakan barzakh bainahuma barzakhun. Antara keduanya ada pembatas. Ya, la yabghiyan, sehingga keduanya tidak saling menghambur airnya ke sini, yang ini tidak tercampur. Barakallahu fikum. Ya, la yabghil malihu 'ala al-'adab. Ya, wa la yabghil 'adab 'ala al-malih. Kadang yang sebelah sini airnya tawar atau agak tawar, yang sini bergaram sekali. Ya, yang ini tidak campur ke sini, yang ini tidak campur ke sini. Di lautan, di tengah lautan kadang kita dapati kalau naik kapal kita perhatikan. Tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, kenapa ada barzakhnya? Allah membuat barzakh di lautan, dinding pembatas antara air laut yang satu dengan laut yang lainnya. Demikian juga barzakh dalam artian alam barzakh. Ya, karena Allah ja'ala bainahuma fasilan la yakhtalitu hadza bihadza. Ya, Allah menjadikan pembatas di antara keduanya. Yang ini tidak melebur ke sini, yang ini tidak melebur ke sini, tidak bercampur. Demikian juga barzakh. Alam barzakh, alam kubur, nama lainnya alam barzakh. Kenapa? Karena di situ yang memisahkan antara dunia dengan alam akhirat. Ya, wal fasilu baina syai'ain. Memisahkan, barzakh itu memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Lah, alam yang kita jalani, alam yang setiap insan akan jalani itu ada tiga. Li'anna duar salasun. Alam yang dijalani setiap insan akan ada tiga. Ya, beliau menyebutkan darul dunia, alam dunia. Yang kedua, darul barzakhi, alam barzakh. Yang ketiga, darul qarari, negeri keabadian. Tiga Daud, tiga negeri. Naam. Ya. Hadhihi duwar allati yamurru bihal ibad. Ini negeri yang akan dialami setiap tiap hamba. Ya, setiap hamba akan mengalami dan kita semuanya. Masing-masing itu ada ya perkara yang wajib untuk kita ketahui. Arti pentingnya beriman dengan tiga negeri ini. Kata beliau, darul dunia mahallul amali. Negeri dunia tempatnya beramal. Fungsinya untuk beramal. Negeri dunia untuk beramal, beribadah, berbekal-bekal. Memperbanyak bekal-bekal menghadap negeri berikutnya. Ya, sehingga ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Persiapkanlah bekal-bekal kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Maka bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Ini fungsinya dari dunia. Beribadah, beramal, berbekal-bekal. Kemudian yang berikutnya, wa darul barzakhi. Alam barzakh, alam kubur. Ya, wahiya mahalul intizar. Ini tempat menunggu. Tempat apa? Menunggu. Ya, tapi di saat menunggunya di situ, seorang kadang mendapatkan nikmat sehingga dia merasakan taman dari taman-taman surga, atau seorang mendapatkan azab sehingga dia merasakan ya sebuah jurang dari jurang-jurang api neraka jahanam. Tayyib yang dimendamakan dengan azab kubur. Menunggu. Karena di balik itu akan ada yang lebih besar lagi. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, ya, insya Allah di sana akan mendapatkan yang lebih nikmat lagi, yakni di al-jannah, di surga. Ya. Kalau dia mendapatkan azab kubur, iyadzambillah. Ya, akan mendapatkan yang sesudahnya yang lebih dahsyat lagi dari azab neraka. Barakallahu fikum. Sehingga ini negeri alam kubur sebagai darul intizar, untuk menunggu. Kemudian yang ketiga, darul qarar wa hiya darul jazaa. Negeri tempat menetap seorang hamba. Ya. Negeri nanti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi di sana seorang kalau sudah masuk neraka, kalau dia memang penghuni neraka, orang kafir, orang munafikin, orang yang batal keislamannya, maka dia akan selama-lamanya di neraka. Ya. Kecuali orang-orang mukminin, orang-orang yang bertauhid, tapi dia memiliki maksiat dan dosa-dosa sehingga dia diazab di neraka. Dia disiksa di neraka. Dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, dia tidak kekal di alam neraka. Ya. Tidak tetap di neraka. Suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang-orang yang beriman yang lebih berat amal kebaikannya, maka mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Tetap tinggal, menetap di sana abadan-abadan selama-lamanya. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan fallahu jalla wa ala yaqul hatta zurtumul maqabir. Ya. Allah azza wa jalla berfirman apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke alam kubur, menziarahi kubur. Ai fadalla ala anna al maqabir laysat mahalla iqamatin. Ini menunjukkan bahwasanya kubur bukan tempat menetap. Bukan tempat menetap bagi para penghuninya. Alam yang sementara. Ya. Balil insanu fiha mithlu zair. Bahkan seorang insan di dalamnya itu kayak orang yang berkunjung saja. Berkunjung zair itu artinya pengunjung. Alladhi yazur wa yartahilu. Yang dia cuma mengunjungi saja lalu dia akan yartahil, berangkat lagi menuju tempat yang berikutnya yaitu alam akhirat. Ya. Wa ja'ala al-mukta fil maqabir ziyaratan. Allah menjadikan tinggal di kubur itu seperti kunjungan saja, tidak menetap. Li'annahu yuqimu fiha tsumma yartahil, karena dia cuma berdiam sebentar atau berdiam sementara, setelah itu dia akan berangkat lagi menuju ke alam barza, alam akhirat, darul qarar. Tayyib. Lakin fi fatratin, ya, fi fatrati wujudihi fil qabri awwala ma yudha'u fil qabri wa yusawwa 'alayhi turab. Akan tapi di saat wujudnya dia, beradanya dia di dalam kubur, ya, awal pertama kali dia diletakkan di kubur dan diratakan tanah. Ya, itu sudah mulai dia masuk alam kubur. Memulai alam kuburnya. Baik. Kemudian wayan servunas, manusia pun pulang yang mengantarkan jenazah, mengantarkan jenazahnya pulang ke rumah masing-masing. Wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Penghuni kubur mendengar suara sendal-sendal mereka ketika pulang dari kuburnya. Ya, ta'tihi malakan fil qabri fayujlisanihi. Setelah itu ada dua orang malaikat mendatangi sang mayit, menyuruhnya duduk. Ya, wa tu'adu ruhuhu, dikembalikan ruhnya fi jasadihi, dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Wa yahya hayatan barzakhiyatan, kemudian dia pun hidup di alam barzakh. Alamnya lain. Alam barzakh ini alam gaib. Ya, bukan alam dunia, bukan alam nyata. Alam barzakh alam gaib. Barakallahu fikum, sehingga tidak mungkin seorang yang ada di alam barzakh, di alam kubur itu bisa kemudian disaksikan oleh mata-mata manusia. Tugas kita hanya beriman. Alam barzakh itu alamnya sudah alam gaib. Ya, sehingga kalau digali kuburnya, lo kok kayak seperti biasa? Baru 3 hari, baru 4 hari, 5 hari, berapa hari digali kuburnya, lo kok seperti biasa? Ya, sudah mulai membusuk dan seterusnya. Tayyib, ya. Alam kubur itu alam barzah, alam ghaib. Tugas kita beriman. Kejadian yang ada terkait pertanyaan malaikat, mungkar dan nakir, atau kejadian azab kubur atau nikmat kubur, itu tidak bisa untuk diindra. Ya, tidak bisa untuk diindra. Tugas kita iman. Karena Rasulullah SAW menyatakan terkait dengan alam kubur seperti ini, seperti ini. Ya, walaisat mithlal hayatil lati fid dunya. Kata Syekh Abdullah, tidak sama dengan kondisi kehidupan di alam dunia. Ya, jadi kalau dibuka kuburnya masih seperti sedia kala. Ya. Jangan sampai kemudian pakai akal, kemudian menolak untuk beriman dengan alam kubur. Mereka mengatakan enggak ada itu azab kubur, enggak ada nikmat kubur. Kenapa? Ini ketika kuburnya digali, kuburnya dibuka kembali, tidak ada perbedaan. Masih seperti sedia kala. Subhanallah, ini berarti ya orang ini tidak faham. Kalau alam barzakh, alam kubur itu adalah alam yang lain lagi. Ya, tidak sama dengan alam dunia. Baik ya. Fadhal limana azza wa jalla yakum. Kemudian fayas'alani, malaikat Munkar dan Nakir tadi menanyakan. Ya. Menanyakan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ditanya dengan tiga pertanyaan yang sangat penting. Tiga pertanyaan yang hanya orang-orang yang jujur dan benar keimanannya yang bisa menjawab. Ya. Fa idza ajaba an hadhil asilati bi jawabin sahihin naja. Kalau seorang insan bisa menjawab dengan jawaban yang benar, naja, maka dia akan selamat. Ya, dia akan bisa selamat. Wa yas'adu sa'adatan, ya, la syaqa'a ba'daha. Maka dia akan berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada lagi kesengsaraan lagi sesudahnya. Dia akan mengalami kebahagiaan tayyib, yang mana tidak ada lagi dia kesusahan, kesengsaraan sedikit pun tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah lulus dalam fitnatul kubur. Ya, dia sudah lulus dalam pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bisa menjawab, Rabbi Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islamu, agamaku Islam. Wa Nabi Muhammadun, Nabiku Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia bisa menjawab begitu, maka dia akan selamat, tidak akan sengsara selama-lamanya. Wa yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basari. Dia akan dilapangkan di kuburnya sejauh mata memandang. Ya. Wa yuftahu lahu babun minal jannati, lalu dibukakan pintu dari surga. Wa ya'tihi min ruhiha, sehingga datang masuk ke dalam alam kuburnya harum wanginya surga, angin harumnya surga masuk ke dalam alam kuburnya. Wa thaybiha, wanginya kubur masuk ke dalam alam kuburnya. Ya, angin yang sejuk, angin yang penuh dengan harum yang luar biasa, dia rasakan kebahagiaan di alam kubur. Ya. Wa yu'maru bi firashin minal jannati, lalu dibentangkan firash, permadani, dipan-dipan yang ada di surga. Fala yazalu fi na'imi fi qabrihi. Ya, dan dia akan terus-menerus mendapatkan apa? Kenikmatan di dalam alam kuburnya. Ya, selama dia ada di alam kubur sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kapan dia mengalami kenikmatan-kenikmatan kubur? Sampai hari kiamat. Ya, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Baik, sebagaimana ini juga disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang panjang. Ya, ketika seorang mukmin, orang yang beriman, dia meninggal dunia, baik, maka dia akan diangkat oleh para malaikat. Ya, arwahnya diterima dengan hanut, kafan, dan wewangian-wewangian yang diambil dari surga. Arwahnya seorang yang beriman, ya, lalu apa? Ditangkap arwahnya, mengalir seperti air yang mengalir dari salurannya, begitu mudah arwahnya keluar dari badannya. Setelah itu dia akan diterima oleh malaikat-malaikat membawa hanut, kafan dengan wewangian dari surga. Ya, wanginya luar biasa. Setelah itu diterima, terus dibawa ke langit, ya, dibawa ke atas. Setiap malaikat itu akan menanyakan, siapa ini? Arwahnya siapa? Harum sekali. Maka disebutkan, ini arwahnya Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama yang paling bagusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian apa? Sampai, ya, tiba di apa? Langit, ya, setelah itu dibukakan pintu-pintu langit, ya, sampai kemudian langit berikutnya seperti itu disambut oleh para malaikat, harumnya sampai memenuhi, ya, apa namanya, penjuru langit, wanginya, sampai para malaikat semuanya bertanya, arwahnya siapa ini? Wanginya luar biasa, ya, sampai kemudian, ya, dibawa ke langit yang ketujuh, dan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Ya, catatlah catatan amalan orang ini, hambaku ini, di illiyin, di surga yang tinggi. Ya, kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'iduhu ilal ardi, lalu kembalikan dia ke dunia lagi. Karena dia harus masuk ke alam barzakh. Ya, jadi setelah dikembalikan ke dunia, ya, kemudian apa? Arwahnya dimasukkan ke jasadnya, lalu di alam kuburnya dia didatangi dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ditanya, ya, orang yang beriman tadi ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Ya, "Rabbi Allah." Dia menjawab, "Rabbku Allah." Ditanya lagi, ya, "Ma hadzal rajul?" atau "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Orang tadi mengatakan, "Dinil Islamu," agamaku Islam. Lalu ditanya lagi, ya, "Man hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa orang ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka orang yang beriman akan mengatakan, ya, itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, kemudian duanya tadi mengatakan, "Ma ilmuka?" Apa itu ilmu yang kamu pelajari ketika di dunia? Dia akan menjawab, "Qara'tu kitaballah." Aku dulu membaca kitabullah Al-Qur'an, "Fa'amantu bihi." Aku beriman dengannya. Ya. "Wa shaddaqtu." Aku percaya dengan Al-Qur'an, mengamalkannya dan mengimaninya. Mempercayai daripada Al-Qur'an. Kemudian apa? Fayunadi munadin minas sama, ada yang menyeru dari arah langit, "An sadaqa abdi, fa'afrishuhu fil jannah." Ya. Kemudian apa? "Telah benar hambaku ini, bentangkanlah dia di alam kuburnya." Ya, bentangkanlah dia nanti di surga, ya, di alam kuburnya. "Waftahu lahu baban ilal jannah," bukakan untuk dia pintu menuju ke surga. Ini namanya nikmat kubur. Sudah di dalam kubur dibukakan apa? Pintu ke surga. Ya, sampai akhirnya apa? Dia mencium wanginya surga, mendapatkan sejuknya angin surga. Ya, sampai kemudian apa? Dikatakan kepadanya, "Abshir billadzi yasurruk." Ya, "Wa hadza yaumukal ladzi tu'ad kunta tu'ad." Ya, berbahagialah dengan apa yang dijanjikan padamu. Ya, inilah yang namanya hari yang dijanjikan untuk dirimu. Ya. Ya, ini ketika apa? Tiba-tiba datang ada seorang laki-laki yang wajahnya rupawan, wajahnya sangat tampan, ya, menemani orang tadi di alam kuburnya. Ya, kemudian laki-laki tadi mengatakan apa? Ya. "Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Ya, maka sang mayit tadi mengatakan, "Man anta fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair." Siapa kamu? Wajahmu itu wajah yang membawa kebaikan luar biasa. Maka ya, laki-laki tadi mengatakan, ya, apa namanya? "Ana amaluka salihu." Aku ini adalah amalanmu yang soleh. Aku amalanmu yang soleh, menemani di surga dalam wujud laki-laki yang sangat tampan, menemaninya dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah." Wahai Rabbku, segerakan hari kiamat agar bisa segera masuk ke surga. Ya, ini kondisi seorang yang beriman. Ya, kemudian sebaliknya ya ikhwah, orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang munafikin, ketika dia mati, maka datang para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam legam. Ya, kemudian malakul maut duduk di samping kepalanya. Kemudian malakul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sukhtim minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Dia dicabut nyawanya oleh malakul maut, ya, sampai apa? Tercabik-cabik arwahnya tadi, ya, sebagaimana kalau ada apa namanya kapas, ya, dikasih apa besi yang berkarat yang kasar, ditarik begini tercabik-cabik sampai kemudian dia kesusahan mengalami kematian. Ya, subhanallah. Setelah itu dia diterima oleh para malaikat, ya, tapi dengan apa? Membawa apa? Diletakkan di kain kafan yang sangat jelek, ya, dengan bau busuk yang paling busuknya di permukaan bumi. Ya, Kemudian apa? Dia dibawa ke atas. Setiap kali sampai di langit, ya, ketika sudah sampai di langit, para malaikat kemudian menyeru, "Mahadza ruhul khabith?" Siapa ini? Ya, arwah yang jeleknya siapa ini? Kemudian disebutkan, ya, dengan nama yang dulu dia dinamakan di dunia dengan panggilan yang paling jeleknya. Ya, sampai ke langit yang dunia, ya. Kemudian ketika minta dibukakan pintunya, tidak dibukakan pintunya. Setelah itu, ya, dia dalam keadaan apa? Dilemparkan dari atas langit sampai kemudian nyawanya dimasukkan ke dalam alam kubur, dipertemukan dengan jasadnya. Setelah itu dia didudukkan oleh dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Ya, lalu ditanya dengan pertanyaan tadi, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Orang tadi mengatakan, "Hah, ma'adri." Saya tidak tahu. Haha, saya tidak tahu. Ditanya lagi, "Wa madinuka?" Haha, ma'adri. "Apa agamamu?" Dia enggak bisa menjawab. Saya tidak tahu. Ya. Kemudian ketika ditanya, "Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fika?" Ya. Siapa ini orang yang diutus kepadamu? Ya. Dalam keadaan apa? Dia mengatakan, "Haha, la adri." Saya tidak tahu. Maka kemudian apa? Diseru dari atas langit, "Angkadzaba 'abdi fa'frishuhu minan nar." Sungguh telah berdusta, ya, hambaku ini, maka bentangkanlah dia dari, ya, apa, api neraka di alam kuburnya. "Faftahu lahu baban ilan nar," dan bukakanlah sebuah pintu dari api neraka. Ya, subhanallah. Ya, kemudian apa? Dia dihimpit, ya, di alam kuburnya sampai tulang belulangnya bersilang-silangan. Subhanallah, ikhwata liman azinallah yakum. Di hadis yang panjang ini juga disebutkan oleh, ya, Asy-Syafi'illahullah taala di kitab ini, yang mana, ya, kita semuanya wajib mengimani tentang kejadian yang ada di alam kubur, dari nikmat kubur dan juga azab kubur, ya. Dan perkara yang lebih penting daripada itu untuk kita lakukan di dunia setelah kita beriman adalah kita mempersiapkan diri, ya, dengan belajar, mengamalkan tentang tiga perkara: mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi. Karena tiga perkara ini harus kita pelajari dan juga kita amalkan. Bukan cuma sekedar kita hafal-hafalkan saja. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad, Rasulullah SAW. Ya, bukan cuma dihafal di lisan, tapi kita harus amalkan. Konsekuensi, kalau Rabb kita adalah Allah, berarti kita harus mentauhidkan Allah. Ya, konsekuensi, kalau agama kita adalah Islam, berarti kita harus mempelajari agama Islam. Konsekuensi, kalau kita, ya, ingin menjawab agamaku Islam, kita harus mengamalkan ajaran Islam. Praktekkan keseharian. Jadikan agama Islam jadi darah daging kita. Ilmu yang sudah kita belajar dari ilmu agama Islam, jadikan menjadi darah daging kita. Diamalkan dalam keseharian. Ya. Baik. Demikian juga ketika ditanya, ya, "Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fika?" Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari sunnah beliau mulai dari sekarang. Kita amalkan sunnah beliau. Kita jalankan sunnah beliau dan jangan kita berbuat bid'ah. Ya, kita ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh ajarannya, jangan dilepaskan. Sehingga ketika ditanya, "Siapa nabimu?" Ya, akan bisa menjawab, "Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, jadi bukan sekedar di bibir saja, ya, tapi nanti keadaan fitnah kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu begitu penting untuk kita persiapkan dari sekarang dengan beramal. Ya, jadikan tiga landasan utama sebagai nafas kita, keseharian kita, ya, untuk kita amalkan setiap saatnya, setiap waktunya. Kenapa? Karena ini akan mempermudah seorang hamba di dalam apa? Menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Tapi ikhwan, insyaallah waktu sudah habis. Itulah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.